berbuah galuh berjeng sekali saja bagai mati guna sadakena kencang magintingku cemburu laku pandang dan cemburu tapi ulah cemburu buta curiga laku pandang berbuah galuh.